Tapi pertanyaan kedua, bagaimana kita menghadapi masyarakat yang banyak terjadi bid'ah padanya, bahkan termasuk mungkin keluarga bapak, orang tua bapak atau ibu juga masih banyak melakukan bid'ah. Jawab oleh Syekh Abdullah dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim telah menegaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum bil lati hiya ahsan." Berdakwahlah engkau ke jalan Allah Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Banyaknya bid'ah-bid'ah di masyarakat itu terjadi karena mereka tidak tahu sunnah. Ya, ketika datang bid'ah, maka pergi atau hilanglah sunnah, tertutupilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah tahu yang seperti ini, berarti masyarakat itu perlu tahu, perlu kepada ilmu, butuh ilmu, butuh praktek contoh amalan dari kita. Di samping butuh juga dakwah ajakan, dan juga memerlukan kesabaran. Maka Syekh mengatakan, ajarilah manusia itu tauhid yang paling pertama. Sebarkan dakwah tauhid kepada masyarakat. Kemudian bertahap sedikit demi sedikit diajari Islam. Dan yang saya nasihatkan kepada engkau adalah engkau memulai dengan perkara yang lebih penting terlebih dulu, yaitu at-tauhid. Kemudian baru memperingatkan dari perkara-perkara bid'ah dengan cara yang sangat bijaksana, pelan-pelan, kalimat-kalimat yang baik. Nah, di samping itu tambahkan juga, doakan bapakmu, doakan tetanggamu, doakan kerabatmu, teman-temanmu, masyarakatmu, agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau ingat, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tolonglah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua umat. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, masuk ke dalam Islam. Maka akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan sebab doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu faedah yang besar. Ketika engkau menginginkan seorang untuk masuk Islam, seorang untuk cinta dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan sebagainya, doakanlah dia. Ya, doakanlah dia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun datang suatu hari menangis karena dia mendapati ibunya belum masuk Islam. Maka dia pun kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibuku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian Abu Hurairah pulang. Nah, ketika pulang masih tertutup pintunya, agar ketika akan dibuka oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya mengatakan, jangan masuk dulu. Ternyata Abu Hurairah mendengar ibunya sedang mandi, mandi Islam, dan kemudian dibukakan setelah selesai, dan ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Nah, jadi, ya, berdakwahlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah manusia ke dalam sunnah dengan akhlak yang baik, dengan kalimat yang baik. Ini yang akan lebih bermanfaat di masyarakat. Beliau Syekh Ahmad Syamlan hafizallahu taala menceritakan, dahulu kita di negeri Yaman pun juga banyak tersebar bid'ah-bid'ah. Ketika kita datang, ya, ke dalam satu kampung, di situ banyak terjadi perkara-perkara bid'ah. Namun, ya, setelah datang Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi hafizahullah taala, berdakwah dengan bersabar menghadapi masyarakat, Akhirnya masyarakat tahu. Masyarakat tahu, masyarakat percaya. Dengan kebaikan dan ilmu yang kita miliki, sehingga kemudian mereka sendiri yang bertanya-tanya tentang hukum-hukum dari berbagai macam bid'ah yang mereka lakukan. Dengan begitu kita jelaskan dengan hikmah, akhirnya mereka bisa menerima dan meninggalkan bid'ah yang mereka lakukan. Demikianlah dengan cara yang bijak. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, dan jangan meninggalkan akhlak pergaulan yang baik. Tetap harus dijaga. Tambahkan ilmu, dan bahwa kita adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu tujuan kita, itu yang kita inginkan dari mereka. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bapak-bapak yang saya hormati, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita dengarkan di malam ini, hari ini, ilmu yang bermanfaat dan kita bisa petik faedah dan kita bisa amalkan. Wallahu ta'ala alam salam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.